dusun yang sepi. Hening keindahan abadi dusunku di sana. Pagi segar sinar mentari, bunga harum wangi nan murni, padi bagaikan permadani. Di sana jauh dari kotor asap.